Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars atau kajian kita pada Al-Fiqhul Muyassar, pada kitab At-Taharah, pembahasan Taharah. Dari kajian sebelumnya telah kita sampaikan tentang definisi Taharah, kemudian juga kita mempelajari tentang air, air yang bisa digunakan, yang bisa menghasilkan kesucian, yang bisa mendatangkan taharah, yaitu air yang masih berada di atas penciptaannya, belum berubah sama sekali, yaitu seperti air hujan, air sumur, air yang mengalir, air laut, air sungai. Naam, maka itu adalah air-air yang bisa dimanfaatkan untuk taharah, yang bisa menghasilkan taharah. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatu tsalitsah. Pembahasan yang ketiga, halaman 2. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Al-ma'u idza khalatathu najasatun. Air yang telah tercampuri oleh benda najis. Air yang tercampuri oleh benda najis. Qala huna al-ma'u idza khalatathu najasatun fa ghayyarat ahada awsafihi ath-thalathati rihahu aw ta'amahu aw lawnahu fahuwa najasun bil ijma' la yajuzu isti'maluhu. Al-ma'u idza khalatathu najasatun, air yang apabila tercampuri oleh benda najis, faghayyarat, yang mana benda najis tersebut merubah satu di dari tiga sifat air tersebut. Rihahu, yang pertama aromanya, au ta'mahu, rasanya, au launahu, atau warnanya. Semua atau salah satu di antara tiga sifat air ini berubah dikarenakan benda najis. Fahuwa najasun, maka air tersebut telah berubah menjadi najis. La yajuzu isti'maluhu, sehingga tidak bisa digunakan, tidak boleh untuk digunakan air tersebut. Air yang sudah berubah salah satu dari tiga sifatnya dikarenakan tercampuri benda najis, maka hukumnya telah berubah menjadi najis bil ijma', berdasarkan kesepakatan para ulama. La yajuzu isti'maluhu, tidak bisa digunakan, tidak boleh untuk digunakan. Fala yarfa'ul hadats, kalau seandainya air tersebut digunakan untuk membersihkan, enam, untuk menghilangkan hadats, berwudu atau dimanfaatkan untuk mandi, fala yarfa'ul hadats, maka hadats tersebut tidak akan terangkat, tidak akan hilang. Barakallahu fikum, baik hadats kecil ataupun hadat besar. wala yuzilul khabath, dan juga tidak bisa membersihkan al khabath, najis, air yang sudah berubah tadi dikarenakan benda najis. La yuzilul khabath, tidak, barakallahu fikum, bisa membersihkan najis, tidak bisa membersihkan benda najis, pakaian yang terkena benda najis, maka tidak bisa dibersihkan dengan air yang sudah berubah tadi, berubah salah satu di antara tiga sifatnya dikarenakan benda najis. Sawa'un kana katsiran aw qalilan, sama saja baik air itu jumlahnya banyak ataupun sedikit. Nah, hukum seperti ini, barakallahu fikum, apabila air yang tercampuri oleh benda najis kemudian berubah dikarenakan tercampurnya dengan benda najis tersebut salah satu di antara tiga sifatnya, nah, maka airnya telah berubah menjadi najis, bukan air yang tohur lagi, tapi air yang najis. Sama saja airnya itu jumlahnya banyak atau sedikit, kalau seandainya sudah berubah salah satu di antara tiga sifatnya, nah, maka airnya itu sudah berubah menjadi benda najis. Baik airnya itu berpuluh-puluh kullah ataupun jumlahnya di bawah dua kullah misalnya, tapi kalau sudah berubah salah satu di antara tiga sifatnya, maka air tersebut telah berubah menjadi najis. Bil ijma, menurut kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Amma in khalatathu an-najasatu. Nah, jadi kalau sudah berubah aroma dan rasa dan warna dikarenakan tercampuri oleh benda najis, nah, sampai di sini antum sawa'un kana katsiran aw qalilan. Naam, antum batasi di situ. Barakallahu fikum. Sama saja airnya itu banyak atau sedikit, kalau sudah tercampuri oleh benda najis dan berubah salah satu di antara tiga sifatnya. Sama saja airnya itu jumlahnya banyak atau sedikit, berapapun jumlahnya, kalau sudah berubah salah satu dari tiga sifat tersebut, maka air tersebut sudah berubah menjadi air yang najis, sehingga tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa untuk, barakallahu fikum, menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar, maksudnya tidak bisa dimanfaatkan untuk berwudu ataupun untuk mandi, dan juga tidak bisa digunakan untuk menghilangkan al-khabath. Apa itu al-khabath? An-najasah. Tidak bisa menghilangkan an-najasah. Sama saja airnya itu sedikit atau banyak, selama sudah berubah, nah, hukumnya juga sudah berubah. Barakallahu fikum. Amma in khalatathu an-najasatu walam tughayyir ahada awsafihi. Adapun kalau tadi kalau sudah berubah salah satu di antara tiga sifatnya, ini sekarang pembahasannya, kalau seandainya dia air tersebut tercampuri oleh benda najis, kemudian benda najis tersebut tidak merubah salah satu pun dari tiga sifatnya, aromanya belum berubah, rasanya pun juga belum berubah, warnanya juga belum berubah dikarenakan benda najis tersebut. Fa in kana katsiran. Sekarang pembahasannya, kalau belum berubah, kalau yang tadi sudah berubah, menurut kesepakatan para ulama, enam, hukumnya apa? Airnya berubah menjadi najis. Sekarang air yang tercampuri benda najis dan salah satu di antara tiga sifatnya, aroma, rasa, dan warna, belum berubah sama sekali. Nah, bagaimana hukum air ini? Yang belum berubah karena dicampuri benda najis, belum berubah walaupun sudah tercampuri oleh benda najis. Di dalam kitab ini disebutkan ada dua rincian. Fa'inka nakathiran, Kalau seandainya air tersebut jumlahnya banyak, lam yanjas wa tahsulu taharatu bihi. Kalau seandainya airnya jumlahnya itu banyak, maka air tersebut tidak berubah menjadi najis. Hukumnya masih suci. Lam yanjas. Tidak berubah menjadi najis dan hukum air tersebut masih suci. Barakallahu fikum. Wa tahsulu at-taharatu bihi. Dan juga bisa menghasilkan kesucian. Bisa menghasilkan toharah dengan air tersebut. Maksudnya bagaimana? Bisa menghilangkan yarfa'ul hadats wa yuzilu al khabath. Bisa dimanfaatkan untuk, barakallahu fikum, menghilangkan hadats, dan juga bisa dimanfaatkan untuk membersihkan al khabath awin najasa. Barakallahu fikum. Kalau airnya jumlahnya banyak. Wa amma in kana qalilan fayanjas wa la tahsulu at-taharatu bihi. Adapun kalau seandainya airnya itu sedikit. Nah. Kalau seandainya airnya itu sedikit. Barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum fayanjas, maka air tersebut sudah berubah menjadi najis. Walaupun seperti yang di atas tadi, walaupun apa? Aroma, rasa dan warnanya tidak berubah. Karena jumlahnya sedikit kemudian tercampuri oleh benda najis, maka air tersebut telah berubah hukumnya berganti menjadi najis. Wala tahsulu taharatu bihi. Dan at-tahara wala tahsulu taharatu bihi, dan tidak bisa menghasilkan taharah, tidak menghasilkan kesucian. Maksudnya bagaimana? La yarfa'ul hadats wala yuzilu al khabath. Tidak bisa mengangkat hadats dan tidak bisa pula untuk membersihkan al khabath. Wa haddul ma'il katsir ma balagha kullataini fa akthar. Kemudian di sini disebutkan barakallahu fikum, air yang banyak itu seperti apa batasannya? Nah, perbedaan air banyak dan sedikit itu bagaimana sehingga kita bisa menghasilkan bisa menyimpulkan sebuah hukum. Karena tadi disebutkan kalau seandainya airnya banyak, maka airnya tidak berubah menjadi najis. Kalau seandainya airnya sedikit, maka airnya berubah menjadi najis walaupun aroma, rasa dan warnanya tidak berubah. Barakallahu fikum. Nah, sekarang disebutkan batasan air yang banyak itu sampai mana sehingga kita bisa memberikan sebuah hukum terhadap air tersebut. Wa haddul ma'il katsir ma balagha kullataini fa akthar. Batasan air yang banyak adalah yang mana air tersebut 6 kapasitasnya 2 kullah atau lebih. Jumlah airnya itu 6 banyaknya 2 kullah atau lebih. Ini air yang jumlahnya banyak dengan hukum yang kita sebutkan tadi. Wal qalil maduna dzalik. Dan yang sedikit adalah di bawah 2 kullah. Barakallahu fikum. Paham apa yang disebutkan di dalam kitab ini? 6. Jadi ada dua air yang tercampuri oleh benda najis. Air yang tercampuri oleh benda najis. Yang pertama, apabila air tersebut berubah aroma dan rasanya dan juga warnanya salah satu atau salah satu di antara tiga sifat ini, maka hukum airnya berubah menjadi apa? Najis. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Siapa yang bisa nyebutkan? Husni? Ada di buku. Al-ijma'ul ulama. Nah. Kemudian yang kedua, air yang tercampuri benda najis kemudian tidak merubah, dikarenakan benda najis tersebut tidak merubah salah satu di antara tiga sifatnya, aroma, rasa, dan warnanya tidak berubah. Nah, maka jenis yang kedua ini ada dua rincian, ada rinciannya pula. Rincian yang pertama adalah, barakallahu fikum, kalau seandainya jumlah airnya itu banyak, telah disebutkan tadi kalau jumlahnya banyak itu apa? Yang mana jumlahnya itu dua kullah atau lebih. Maka kalau seandainya air yang dengan banyaknya sekian tersebut, dua kullah atau lebih tersebut, tercampuri benda najis dan tidak merubah salah satu di antara tiga sifatnya, maka air ini tetap suci. Yarfa'ul hadath wa yuzilul khabath wa tahsulu at-taharatu bihi, bisa menghasilkan taharah dan bisa menghilangkan hadath dan menghilangkan al-khabath. Barakallahu fikum. Kalau seandainya jumlahnya itu sedikit, yang kedua, rincian yang kedua, kalau seandainya jumlahnya itu sedikit, barakallahu fikum, berapa itu sedikitnya? Batasannya di bawah 2 kullah. Sama saja. Nah, berubah atau tidak berubahnya salah satu di antara tiga sifat dari air tersebut, maka hukum air tersebut apabila tercampuri oleh benda najis, maka air tersebut sudah berubah hukumnya menjadi najis. La tahsulu taharatu bihi wala yuzi wala yarfa'ul hadath wala yuzilul khabath. Nah, tidak menghasilkan taharah, tidak menghilangkan hadath, dan juga tidak bisa membersihkan al-khabath. Pendapat ini adalah pendapat al-imam asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, wa illa hunaka, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada kajian sebelumnya, ada beberapa pendapat. Ada minimalnya 3 pendapat dalam permasalahan ini. Barakallahu fikum. Dan apa yang disebutkan di dalam kitab ini adalah pendapat al-imam asy-Syafi'i rahimahullah. Al-imam asy-Syafi'i rahimahullah. Sebelumnya, sebelum kita bahas tentang pendapat al-imam asy-Syafi'i rahimahullah, perlu kita ketahui tentang hukum atau tentang 3 sifat dari air tersebut. Sebenarnya di sana ada hadis. Tadi kita katakan dalilnya adalah apa? Al-ijma'. Sebenarnya di sana ada hadis, yaitu hadis dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Sesungguhnya air, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang bisa menyebabkan air tersebut berubah menjadi najis, kecuali kalau seandainya telah berubah nam aromanya, wa ta'mihi rasanya, dan warnanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Akan tetapi hadis dengan lafaz seperti ini didhaifkan oleh Al-Imam Abu Hatim. Al-Imam Abu Hatim, namanya adalah Muhammad bin Idris. Namanya sama dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahduthu fihi. Air itu suci dan mensucikan. Nah, pada riwayat Al-Baihaqi Nabi mengatakan, al-ma'u tahurun, air itu suci dan mensucikan. Illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahduthu fihi. kecuali kalau seandainya telah berubah aroma, rasa dan warna dikarenakan benda najis yang masuk ke dalamnya. Dikarenakan benda najis yang masuk ke dalamnya. Tentang hadis ini dengan riwayat yang kita sebutkan, barakallahu fikum, berkata Imam Ad-Daruqutni rahimahullah, wala yathbutu hadzal hadis. Hadis ini tidak sabit. Hadis ini tidak sabit. Maksudnya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Wa qala An-Nawawi rahimahullah, ittafaqal muhaddithuna ala tad'ifi. Al-Imam An-Nawawi mengatakan al-muhaddithun, semuanya sepakat tentang dhaifnya riwayat tersebut. Hadis yang mengatakan kecuali apabila telah berubah aroma, rasa dan warna dikarenakan benda najis yang masuk ke dalamnya. Riwayat ini barakallahu fikum, para muhaddithun sepakat tentang kedhaifan hadis ini. Walakin hadhi ziyadah, akan tetapi berkata Imam An-Nawawi lanjutan pada ucapan beliau, walakin hadhi ziyadatu qad yujmi'ul ulama 'alal qawli bi hukmiha. Akan tetapi tambahan pada hadis ini yaitu illa in taghayyara, sampai selesai, kecuali telah berubah sampai selesai. Tambahan pada lafaz hadis ini tadi dikatakan oleh para ulama, kata Imam Nawawi, al-muhaddithun semuanya sepakat bahwasanya hadis ini dhaif. Barakallahu fikum. Akan tetapi para ulama, yujmi'ul ulama 'alal qaumi 'alal qawli bi hukmiha, akan tetapi para ulama sepakat untuk berhukum dengan makna dari hadis tersebut. Sepakat untuk berhukum dengan makna apa yang terkandung pada hadis tersebut. Nah, barakallahu fikum. Dan juga berkata Imam Ibnul Munzir, ajma'ul ulama 'ala anna al-ma' al-qalil wal katsir idza waqa'at fihi najasatun faghayyarat lahu ta'man aw launan aw rihan fa huwa najis. Fal ijma' huwa dalil 'ala najasati ma taghayyara ahadu awsafihi la hadhihi ziyadah. Para ulama sepakat bahwa air yang banyak ataupun sedikit apabila dimasuki oleh benda najis, kemudian benda najis tersebut merubah rasa, warna dan aromanya, maka air tersebut berubah menjadi najis. Fal ijma' huwa dalil. Maka di sini ikhwani fiddin, tentang hukum ini dalilnya adalah al ijma'. Dan Nabi mengatakan seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, dalil dalam pembahasan fikih ini apa? Yang pertama apa? Al-Qur'an was sunnah, kemudian al ijma'. Al-Quran wa sunnah dan al-ijma'. Tentang Al-Quran dan sunnah tidak ada keraguan padanya. Adapun dalam permasalahan ijma', Nabi mengatakan di dalam sebuah riwayat, walan tajtamiya hadhil ummah ala dolalah. Umat ini tidak akan pernah sepakat di atas sebuah kesalahan atau kesesatan. Berarti pemahaman dari hadis ini, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa apabila umat ini sepakat, terkhusus para ulama'nya sepakat tentang sebuah hukum, barakallahu fikum, maka kita ketahui dan kita yakini bahwasanya itu adalah al-haq, itu adalah sebuah kebenaran. Jadi dalilnya adalah al-ijma' la hadhihi ziyadah, bukan hadith yang baru saja kita sebutkan tadi, karena hadith tersebut tidak bisa dijadikan landasan hukum. Kenapa? Karena hadisnya apa? Dhaif. Dan bahkan al-muhaddithun sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah sepakat tentang kedhaifan riwayat tersebut. Ini hadis pembahasan tentang tiga sifat dari air. Nah, namun para ulama sepakat tentang hukumnya, tentang makna yang terkandung di dalam hadis tersebut. Barakallahu fikum. Tadi kita katakan bahwa yang disebutkan di dalam kitab ini adalah pendapat al-Imam Asy-Syafi'i. Wa illa hunaka, akan tetapi di sana banyak sekali pendapat akan hal ini. Tentang hadis al-Qullatain, barakallahu fikum, al-Imam Asy-Syafi'i menganggap bahwasanya air yang banyak itu adalah air yang jumlahnya dua kullah atau lebih, sementara air yang sedikit adalah di bawah dua kullah, enam di bawah dua kullah. Barakallahu fikum. Tentang hadits al-kullatain, para ulama berselisih tentang riwayat hadith dua kullah ini. Adanya perbincangan dari matannya, dari yang pertama dari sanadnya. Adanya perbincangan dari sanad hadith tersebut. Sanad, adanya ittirab, adanya kegoncangan, adanya perbedaan riwayat tentang penyebutan sanad dari hadith ini dari kalangan al-muhaddithun, dan sama-sama kuat, sehingga sanad pada hadith ini disebut dengan al-ittirab. Apa itu hadith ittirab? Ittirab ini bisa terjadi pada sanad dan juga bisa terjadi pada matan hadith. Ittirab kalau diartikan, barakallahu fikum, nam goncang. Pernah antum dengar kalimat salafi muzza'za atau salafi muttarib, maknanya sama. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi, mal farku bainal muttarib wal muzza'za, apa bedanya antara muttarib dan muzza'za? Sama saja. Barakallahu fikum. Muttarib pada sanadnya. Kemudian adanya perbedaan riwayat yang banyak, kemudian tidak bisa ditarjih mana yang kuat diantaranya. Barakallahu fikum. Pada lafad hadith tersebut, karena pada lafad hadith tersebut banyak sekali riwayat. Ada yang menyebutkan dua kullatain, dua kullah, ada yang satu kullah, ada yang arba'ina kilal, arba'ina kullatan, barakallahu fikum, 40 kullah, dan beberapa riwayat lagi, 6, masing-masing sama kuat, sehingga antara perselisihan matan hadith ini tidak bisa di barakallahu fikum, kata sebagian ulama, 6, sehingga dihukumi hadith ini muttarib, dan muttarib, hadith muttarib termasuk diantara hadith yang do'if, sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum. Tidak bisa ditarjih mana yang benar. Riwayat yang mengatakan satu kullah juga kuat, sama-sama kuat. Dua kullah juga sama-sama kuat. Empat kullah juga sama-sama kuat. Nah, sehingga kata sebagian para ulama, dikarenakan tidak adanya, tidak bisanya ditarjih mana riwayat yang paling kuat, sehingga hadith ini dikategorikan sebagai hadith yang do'if, kata sebagian ulama. Barakallahu fikum. Namun dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, barakallahu fikum, innahu hadithun sahih wa yatalakhasu min nam min kalamihi, yakni Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah tentang hadith ini, kesimpulan dari perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa hadith ini adalah hadith yang sahih sanadan wa matnan, baik secara sanad ataupun secara matan, baik secara sanad ataupun secara matan. Barakallahu fikum. Wa huwal haq, dan itulah yang benar, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa hadith ini sahih secara sanad dan matannya. Wa sahahahu aidan Al-Hakim wa Ibnu Mandah wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa At-Tahawi wa An-Nawawi wa Adh-Dhahabi. Fala iltifata ila qawli man da'afahu. Dan juga hadith ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Mandah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Tahawi, Nawawi dan Adz-Dzahabi. Sehingga janganlah kita barakallahu fikum sedikit pun melirik terhadap perkataan orang-orang yang mendhaifkan hadis ini. Li'annahu wahamun nasya'a min adami tatabbu'i turukil hadis. Dikarenakan barakallahu fikum pernyataan bahwa hadis ini dhaif itu adalah waham, sebuah kesalahan yang dimunculkan akibat dari adamu tatabbu'i turukil hadis, dikarenakan kurang telitinya di dalam mempelajari dan meneliti jalan-jalan dari hadis tersebut, riwayat-riwayat dari hadis tersebut. Nah, barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan hadis dua kullah ini? Nah, namun sebelumnya, pada kajian sebelumnya telah kita sebutkan bahwa pendapat yang rajih, nah, yaitu pendapat yang dirajihkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan juga banyak dari kalangan al-mu'asirin pada zaman sekarang ini, ulama al-mu'asirin pada zaman sekarang ini, barakallahu fikum, bahwa tidak, dan juga termasuk diantaranya al-imam asy-Syaukani, bahwa tidak ada perbedaan antara air yang banyak dan air yang sedikit. Nah, air yang banyak dan air yang sedikit, antara dua kullah dan satu kullah, antara dua kullah atau lebih atau kurang, tidak ada perbedaan. Apabila air tersebut tercampuri oleh benda najis dan berubah salah satu di antara tiga sifatnya, maka air tersebut berubah menjadi najis. Ini sepakat para ulama semuanya. Yang berbeda adalah perbedaan terjadi kalau seandainya air tersebut nam tidak berubah aroma dan rasanya. Ini terjadi khilaf di sini. Terjadi khilaf, barakallahu fikum. Letaknya kalau seandainya air tersebut tidak berubah aroma dan rasanya, pendapat al-imam asy-Syafi'i yang disebutkan di dalam kitab ini, apa? Kalau seandainya air itu jumlahnya banyak, yaitu dua kullah atau lebih, maka air tersebut tidak berubah menjadi najis. Kalau seandainya air tersebut kurang dari dua kullah, air tersebut berubah menjadi najis walaupun aroma, rasa dan warnanya tidak berubah sama sekali. Nah, namun pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Taimin dan juga al-mu'asirin, banyak dari ulama al-mu'asirin pada zaman sekarang ini. Nah, diantaranya Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullah, nah, al-hafidhullah, berpendapat bahwa sama saja, tidak ada perbedaan antara air banyak atau sedikit. Kalau seandainya berubah aroma dan rasa dan warnanya, maka air tersebut menjadi najis. Tapi kalau tidak berubah, nam, barakallahu fikum, maka air tersebut tidak najis. Walaupun air tersebut kurang dari dua kullah. Walaupun air tersebut kurang dari dua kullah. Lalu bagaimana mereka mensikapi tentang hadis dua, tentang hadis kullatain tersebut, tentang hadis kullatain tersebut, barakallahu fikum, mereka mensikapinya, mereka mensahihkan hadis tersebut, menganggap hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Naam, kemudian kata mereka, bagaimana sikap mereka terhadap hadis tersebut? Yaitu kalau seandainya hadis air tersebut jumlahnya kurang dari dua kullah, maka kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati dan lebih teliti ketika mengecek air tersebut. Nah, kemungkinan besarnya kata mereka, air tersebut kalau seandainya jumlahnya kurang dari dua kullah dan tercampuri benda najis, nah, kemungkinan besarnya salah satu di antara tiga sifat dari air tersebut berubah. Nah, Jadi mereka mensikapinya bagaimana? Yaitu kalau seandainya hadits air tersebut kurang dari dua kullah, maka kita harus berhati-hati. Dan kemungkinan besar air tersebut berubah menjadi najis. Nah, barakallahu fikum. Dan inilah pendapat yang banyak dirojikan oleh para ulama dan terkhusus al-mu'asirun pada zaman sekarang ini. Nah, kemudian tentang hadits dua kullah, tentang hadits dua kullah, satu kullah itu berapa? Dua kullah itu berapa? Nah, barakallahu fikum. Di sini ada pembahasan. Banyak sekali pendapat yang mengatakan dua kullah itu jumlahnya sekian, sekian kibit. Nah, ada lagi yang mengatakan dengan takaran liter. Ada yang menyebutkan dengan takaran, barakallahu fikum, kiloan, timbangan. Nah, sehingga dikatakan oleh Ibn Turkumani di dalam kitabnya Al-Jauharun Naki, kata beliau, qad ikhtalafa fi tafsiril kullataini ikhtilafan syadidan, telah diperselisihkan tentang jumlah dua kullah itu seberapa banyaknya dengan perselisihan yang banyak sekali. Kemudian beliau menyebutkan perkataan-perkataan para ulama tentang ketika mereka menyebutkan definisi dua kullah itu seberapa banyaknya. Kemudian kata beliau, fa dhahara bihadza jahalatu miqdarul kullataini, sehingga oleh karena itu tidak diketahui tentang takaran dua kullah itu seberapa. Nah, fata'adzara al-amalu biha, sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, tidak bisa untuk mengamalkan hadits ini, tentang hadits dua kullah ini, karena tidak diketahui. Para ulama berselisih. Nah, sama-sama kuat perselisihan yang sangat dahsyat tentang makna dua kullah. Ketika mereka menyebutkan definisi dua kullah, yang ana sendiri pun tidak paham. Nah, barakallahu fikum, ketika mengartikannya dalam bahasa Indonesia. Yang jelas, banyak sekali penyebutan yang berbeda-beda tentang dua kullah ini. Sehingga dikatakan oleh Ibn Turkumani, fadhahara bihadza jahalatu miqdaril kullataini. Maka jelas tampak di sini tidak diketahuinya takaran dua kullah tersebut. Akibatnya bagaimana? Fata'adzara al-amalu biha, sehingga tidak bisa dijadikan atau sehingga tidak bisa diamalkan hadis tersebut. Barakallahu fikum. Al-muhim seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa mayoritas ulama pada zaman sekarang berpendapat, diantaranya Al-Imam Ibn Utsaimin dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan, dan sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Al-Imam Asy-Syaukani, tidak ada perbedaan antara dua kullah lebih atau kurang, banyak atau sedikit. Kemudian juga pembahasan tentang definisi air banyak dan sedikit pun juga para ulama berselisih. Jadi pendapat yang pertama ini, banyak sekali rincian-rinciannya, perselisihannya. Kata mereka seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa definisi air banyak itu dengan hukum yang disebutkan tadi, barakallahu fikum, adalah jumlahnya dua kullah atau lebih. Kalau kurang dari dua kullah berarti airnya qalil, sedikit. Ada lagi yang mengatakan, barakallahu fikum, air yang kalau seandainya bagian kiri kanannya ini digerak, misalnya bak besar, kalau bagian kanannya ini digerakkan, maka bagian sininya tidak bergerak sama sekali, berarti airnya ini banyak. Kata mazhab Al-Hanafi, berarti kalau seandainya air di sini digerakkan, bagian kanannya digerakkan, kemudian bak bagian kiri juga ikut bergerak, berarti airnya banyak atau sedikit? Sedikit. Ini mazhab Al-Hanafi. Ada lagi yang menyebutkan bahwa air yang banyak itu barakallahu fikum baknya besarnya 10 hasta kali 10 hasta. Nah. Dan juga tingginya kurang lebih 10 hasta. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar, walin nasi fi takdiril qalili wal kathir aqwalun laisa 'alaiha atharun min ilmin. Nah. Dan banyak dari para ulama yang menyebutkan tentang takaran air sedikit dan banyak. Banyak sekali ucapan-ucapan dan pembahasan-pembahasan. 6. Ada yang menyebutkan jumlahnya sekian, ada yang menyebutkan dua kullah, ada yang menyebutkan seperti yang disebutkan oleh mazhab Al-Hanafi. Laisa 'alaiha atharun min ilmin. Semua pernyataan tersebut tidak dilandasi ilmu. 6. Sehingga oleh karena itu tidak ada perbedaan dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, la farqa baina qalilin wala katsirin, tidak ada perbedaan antara air itu banyak atau sedikit, wa ma fauqal kullataini wa ma dunahuma, kata Imam Asy-Syaukani. Barakallahu fikum, tidak ada perbedaan air sedikit atau banyak, atau air yang dua kullah lebih atau kurang, selama air tersebut belum berubah aroma dan rasanya dikarenakan benda najis, maka air tersebut masih suci dan masih bisa dimanfaatkan untuk bersuci. Tapi kalau seandainya air itu berubah, 6, barakallahu fikum, jumlahnya banyak atau sedikit, baik lebih dari dua kullah atau kurang, kalau sudah berubah aroma salah satu di antara tiga sifatnya, maka air tersebut najis berdasarkan apa? Al-ijma'. Barakallahu fikum. Ila huna kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.